Sonia di ceria. Om Telolet, Om Telolet, tolong dong dibantuin klakson mobilnya. Om Telolet, Om Telolet, bunyikan klaksonnya biar ku ceria.